kenama tuku purnomo sidem jagat wetan katon abang moyo-moyo pinangka dadi oporing jagat jagat kulon meko malang lan mendung angendan sorote sahyang baskoro ingkang arso madang sahwiryah ning jagat ro pinangka pangur paling pur paling dumati pelanyoto sedo calmoy tetukulan kewan jem setan pripayangan elulu panas pati samyo desa kapat duking doyo padang ingkang mahanani wo sirep joko pitono negari pundil kang kaeko hadi oso purwo iko sawiji adilwe oso sepuh purwo kawitan senyajan kekatai dewa ingkang kasongsong samyo ning anggono alas peni peni rojo peni guru bakal ya guru dadi aksoro haksari widodoro widodari botno kadoso negari kridoyakso negari kridoyakso panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh dinawi toto tetreprah harjo panjang sing dalani dopang ucapik punjung dur kali bawaning pasir ing samudro ukiring gunung saking kamulyane wong kridoyakso wonten sak ngajipun dia menika sesamyo dedamelan tetubu dawi doyo badhe medaling layakaning projo prajurit saking kridoyakso wedaling jawi kadoso kuntul tindake Oh, Purwadyo puling pelambangan cinten to padhe medal wonten ing platan pepanasan kecawi atu jem jem putih lan jem abang lampai katoso gelangsor tindake. Oh!

Oh, yeah. Soto. Ya pancen sedulur antri bae pilih anono kene ya. Pancen kepengen jata karo kowe.

Oh, hey. iki boleh. Ayo kocok di keruput wae, keruput ya kocok. sepi. Yo, ye kowe ra mati ati kene sombong kowe to. Yo. Thank you. Ito Iya iki kang kena darani kala srengki. Yeah. kene, oh kene siung kul, oh kon suwe dual dual we, oh ya lo we, oh ya lo we, lo ya lo eh rojo teman di Melayu eh, ayo keruput kiwalan temen eh. Thank you. dakol bongso ojo mati. Sembrono, koyong ini kita pelito yang sok.